فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام إن شاء الله kita lanjutkan kajian kitab منهج أهل السنة والجماعة dalam تزكية النفوس yang mana insya Allah kita mulai dulu dari poin kelima dari perkara-perkara atau pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia, yaitu masalah berlebihan dalam makanan, kemudian 6, 7, 8 dan terakhir 9 insya Allah masalah fanatik kepada mazhab, dendam kepada seteru dan memandang rendah terhadapnya. Dan kita mulai dari nomor 5, faliyatafadhal, Bapak tolong dibaca, silakan. Berlebihan dalam makan. Sedangkan makanan kekenyalan dan lain, namun berlebihan dalam makan atau kekenyalan dapat memperkuat syahwat, sedangkan syahwat pada senjata syaitan. Sebab makanan berlebihan pada muslim inam dan hidup muslim. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang kelima di antara pintu masuk syaitan kepada diri manusia adalah israf, berlebihan. Sebenarnya berlebihan bukan hanya dalam makanan saja, tapi di sini lebih dicondongkan ke masalah makanan, masalah perut. Walaupun asalnya dari makanan itu halal dan baik, tapi kalau misalnya mengkonsumsinya berlebihan, dapat memperkuat syahwat. Sedangkan syahwat adalah senjata syaitan. Baik, memperkuat syahwat dan juga memperlemah ibadah. Yang namanya banyak makan, berlebihan dalam makan, itu memperlemah ibadah. Ya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ya'ti rajulun yawmal qiyamah, rajulun samin, azim, samin. Ada orang, pria, besar tubuhnya, gendut, besar tubuhnya pada hari kiamat, tetapi tidak sewazan dengan janah ba'udah, tidak seberat dirinya dibandingkan sayap nyamuk. Karena apa? Remehnya amalan dia, gak punya amalan, padahal besar, berat badannya, besar sekali. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud memiliki saq, yaitu betis yang kecil, sehingga suatu ketika para sahabat menertawai betis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuat kalian tertawa? Maka kata mereka, kata para sahabat, diqqati saqaihi ya Rasulullah, tipisnya betisnya Ibn Mas'ud. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedua betis tersebut di akhirat nanti lebih besar timbangannya dibandingkan Gunung Uhud. Ya. Di sini ada sedikit faedah bahwasanya justru orang-orang yang mungkin lebih lincah seperti Abdullah bin Mas'ud lebih banyak amalannya dibandingkan orang-orang yang banyak makannya. Dan banyak makan bisa mengakibatkan penyakit syahwat dan kemalasan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kulu washrabu. Sini perintah untuk ibahah. Perintah untuk pembolehan, dipersilakan makanlah dan minumlah. Tetapi ada larangan, wala tusrifu. Jangan berlebihan dalam makan dan minum. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap israf, yaitu berlebih-lebihan, terutama makan dan minum. Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah itu menyebabkan ketamakan dan malas ibadah, dan kadang-kadang bisa mengakibatkan kesombongan. Baik, yang keenam, Pak, silakan, fadhol. Rasulullah SAW Keterburuan, ya keterburuan, syukran, jazakallah khair, jazakallah khair pak, jazakumullah khair. Keterburuan, ketergesaan dan kurang teliti dalam perkara, jadi langsung main hantam aja, main hantam saja, ya, tidak bersikap tenang, terutama dalam masalah khilafiyah, dalam masalah fitnah, nggak bisa tenang, tergesa-gesa dalam menghakimi. Langsung berbicara sebelum mengetahui asal permasalahan dan akarnya. Ini juga diantara pintu masuk syaitan yang membuat nanti efeknya adanya perdebatan, ya, atau menyebabkan orang lain berdebat gara-gara kita terburu-buru menghakimi atau kurang teliti dalam memahami permasalahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah." Sikap pelan-pelan itu dari Allah. Ta'anni itu sikap pelan-pelan, di sini bukan lambat, tapi pelan karena memikirkan suatu perkara terlebih dahulu sebelum mengucapkannya, sebelum memutuskannya. Yaitu ada sifat waqar, ketenangan, itminan. Karena dengan itminan, ketenangan hati, itu pikiran lebih jernih, sehingga lebih bisa mempertimbangkan suatu hal sebelum membicarakannya. Lawan dari ta'anni, al-ajalah. Al-ajalah, yaitu sikap ketergesaan, tergesa-gesa, ajalah. Dan al-ajalatu minas syaitan, ketergesaan berasal dari syaitan, yaitu terburu-buru dalam memutuskan suatu perkara tanpa berpikir lebih dalam lagi, ya. Dan syaitan senang seseorang itu bersikap terburu-buru, tergesa-gesa. Dan kadang-kadang syaitan memberikan atau penjamaan, menjamak supaya seseorang itu terburu-buru dan lambat juga. Itu misalnya ada janji, kemudian dilambat-lambatin, ya. Yaitu melakukan taswif. Taswif menunda-nunda pekerjaan, ditunda, ditunda. Ini dari syaitan juga. Taswif dari syaitan. Nanti bisa kok, nanti bisa kok. Nanti ketika udah mepet waktunya baru terburu-buru. Nah, ini dijamak oleh syaitan menjadi dua, ya. Jadi taswif dan isti'jal atau ajalah, kedua-duanya dari syaitan. Makanya kata sebagian dari ulama, at-taswif jundun min junudil iblis. At-taswif jundun min junudil iblis. Taswif merupakan salah satu tentara dari tentara-tentara iblis. Ditunda-tunda itu pekerjaan. Ditunda-tunda, ditunda-tunda. Sampai ujung-ujungnya mepet, khalas. Kemudian tiba-tiba dia tergesa-gesa. Jadi orang seperti ini kesian. Pas ditunda, ternyata penundaannya itu karena dia melakukan suatu hal yang remeh. Amanah ditunda, dia ngapain? Ya remeh. Akhirnya ketika udah hampir dead time, bentar lagi harus dilakukan, maka dia terburu-buru dalam melakukannya dan dia tidak akan bisa bekerja secara profesional. Ya, maka begitulah syaitan. Ya. Jadi terburu-buru dan kurang teliti dalam segala perkara atau urusan, itu diantara pintu masuknya syaitan. Tafadhal. Jazakallah khair. Bukhl, pelit, kikir, medit, afrit, ya, ini orang enggak mau sedekah, malas memberi, ya. Pikirannya macam-macam kalau dia memberi. Karena hal itulah yang menghalanginya untuk bersedekah dan berinfak, mendorongnya untuk menyimpan dan menimbun harta serta mengakibatkan azab yang pedih. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menggambar-gambarkan untuk kalian kefakiran kalau misalnya kalian mau sedekah. Wa ya'murukum bil fahsya. Jadi dihalang-halang dari bersedekah berinfak karena digambar-gambarkan, kok kamu sedekah, makin sedikit hartamu. Dan belum tentu orang itu bakal memanfaatkan ini dan seterusnya dari bayangan-bayangan dari syaitan supaya terhalang dari sedekah. Ya. Asyaitan ya'idukumul faqr. Menakut-nakutimu, membuat kamu takut miskin. Nanti ada di poin ke-8. Menakut-nakutimu supaya kamu takut miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dia memerintahkan kekejian. Yakni kata para ulama, di antara maknanya adalah memerintahkan, mendorong untuk berlaku menyimpan dan menimbun harta, kekejian. Ya, jadi tamak akan harta, ditimbun. Orang enggak boleh ada yang menikmatinya, cuma dirinya saja. Sebaliknya Allah Taala ya justru menganjurkan untuk bersedekah. Kemudian dikatakan sini bakhil atau kikir telah menyebabkan kehancuran umat-umat terdahulu. Kata Rasulullah SAW, ittaqushuh fa inna ma ahlaka man kana qablakum asyuh. Jauhilah syuh. Syuh itu bakhil, pelit yang sangat ya, dengan adanya keinginan untuk memiliki kepunyaan orang. Pelit dan pengen memiliki apa yang dipunyai orang. Ini maruf ya. Pelit dan rakus. Sesungguhnya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kalian adalah asyuh ini. Ya, sikap pelit ya. Allah Ta'ala berikan dia anugerah banyak, tapi dia menahan tangannya untuk bersedekah atau berinfak. Tapi itu diantara pintu masuk syaitan, karena syaitan akan membayang-bayangkan dia kemiskinan kalau misalnya dia berlaku dermawan. Tafadhol Pak, silakan. Man kana. Iya. Ala man kana. Yang ke-8, takut miskin. Takut miskin ini menunjukkan kurang berimannya kepada Allah Azza wa Jalla, kurang beriman kepada Ar-Raziq, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Mani', Ad-Dar. Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi, demi Allah, mal faqru akhsha 'alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan terjadi atas kalian." Bukan kefakiran yang aku takutkan terjadi atas kalian. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan untuk berdoa meminta perlindungan dari faqr, dari kefakiran. Iya, dari ajz, dari faqr, dari jubn, dari bukhl. Rasulullah SAW berlindung dari itu semua. Tetapi bukan kefakiran yang Rasulullah takutkan terjadi atas kalian. Walakinni, tetapi aku akhsha alaikum, takut terjadi atas kalian. Antu besatot dunya alaikum, ketika dunia dibendangkan atas kalian, dunia diluaskan seperti dunia dibentangkan atau diluaskan atas kalian, kama busitat ala man kana qablakum, seperti yang telah terjadi, telah diluaskan, telah dibentangkan dunia ini atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya dunia sudah dibentangkan atas kita? Fatanafasuha kama tanafasuha, yakni kalian akan berlomba-lomba mendapatkan dunia itu sebagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu. Kalau kita perhatikan, orang banyak berlomba-lomba mendapatkan dunia sekarang. Mencari dunia, berlomba-lomba. Mempunyai mobil, berlomba-lomba mereka. Makanya pada macet itu, Bekasi mau Jakarta, apalagi Bekasi, macetnya Masya Allah. berlomba-lomba punya dunia, pengen punya status, ya, status punya mobil dalam kurung dengan cara hutang, ya. Status tukang berhutang, itu ada. Pengen berlomba-lomba itu supaya punya mobil, banyak mobil akhirnya, macet semuanya, ya. Satu mobil, satu orang doang, supirnya doang, dianya doang menikmati mobil itu. Akhirnya ada 10 mobil supir doang, macet. Kemudian jalan menjadi padat gara-gara untuk maslahat dia sendiri dengan berapa meter kali meter berapa. Akhirnya apa? Macet banyak. Terus yang disalahin siapa sekarang? Pemerintah. Siapa yang salah sekarang? Pemerintah atau rakyat? Semuanya salah. Disebabkan apa? Liberalisasi, riba. Dilegalisir semuanya, oke-oke aja. Iya, kredit-kredit ribawi. Iya, enggak paham orang-orang dari kita ini, enggak paham kalau itu dilarang dalam Islam. Yang penting saya punya mobil dulu. Padahal dari segi kekayaan belum cukup untuk membeli mobil. Akhirnya kredit dulu dah, minjem dulu dah, Bapak. Dengan merasa saya itu sangat butuh akan mobil. Padahal kalau ditimbang-timbang lebih butuh motor dibandingkan mobil. Kemudian yang pakai motor pun kadang ada yang punya motor dua. Atau punya motor yang sebenarnya tidak butuh motor tersebut. Tapi dia pakai motor tersebut. Motor-motor yang sporty kemudian apa dan seterusnya. Padahal dari segi badan ceking. Gak cocok buat itu. Tapi karena apa? Ingin meraih dunia. Meraih status dan pujian dari manusia. Dunia. Dibentangkan gak? Dimudahkan gak untuk minjam? Dimudahkan. Ini yang Rasulullah SAW takutkan terjadi atas kalian. Yang Rasulullah khawatirkan 1400 tahun lalu. Tapi ternyata kita gak ngerasa telah dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi pada diri kita. Tetap aja kita melenggang gitu aja. Gak tahu syariat Islam. Gak tahu kekhawatiran Rasulullah SAW. Terus aja bodo amat lah. Akhirnya apa? Terjadi yang terjadi. Mungkin kalau misalnya kita ke depan sedikit I Gusti Ngurah Rai. Sepanjang jalan itu kadang-kadang macet. Bukan kadang-kadang, mungkin sering. Setiap hari. Hari libur, entar Pak jam 11 mulai itu lihat I Gusti Ngurah Rai. Udah mulai macet. Hari libur yang dulu kita gak pernah tuh mimpi hari libur kok bisa macet. Sekarang bukan mimpi, kenyataan setiap hari terjadi. Pagi-pagi jangan tanyalah. Sore-sore gak usah bilang. Kenapa? Sebabnya apa? Apakah sebab alam ini telah mengutuk kita? Bukan, sebabnya manusia. Manusia. Tingkah kita. Karena gak merhatiin hal-hal seperti ini. Gak memperhatikan Rasulullah telah mengkhawatirkan ini terjadi pada kita. Dunia dibentangkan, dipermudah. Mau kredit ribawi gampang sekarang. Cukup serahin hal-hal yang remeh kayak KTP, KK ini. Dan selesai, udah kredit minjem. Tiap bulan kita terus bayar utang. Tiap bulan bayar utang, bayar utang. Orang-orang ngira, wah fulan punya mobil. Balik ke kampung sana Jawa Barat. Pulang bawa mobil plat B. Masya Allah, udah punya mobil sekarang. Gitu kan kita? Gitu. Maaf-maaf kalau yang tersinggung. Tapi itu terjadi banyak. Iya. Karena hanya apa? Berstatus plat B mobilnya. Sampai kampung, jumawa. Padahal perjalanan ke kampung macet gak? Macet juga. Jadi demi prestige, demi pujian manusia, rela untuk apa? Capek-capek dianya untuk dunia. Yang kena capek bukan dirinya. Orang-orang yang gak ngutang pun kena capeknya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Sebabnya apa? Apakah sebabnya itu ikan-ikan? Apa sebabnya mungkin di darat ini kebanyakan kecoa? Kecoa banyak juga gara-gara manusia, ya. Ternyata kata Allah Azza wa Jalla, kerusakan demi kerusakan di daratan ini dan di lautan itu sebabnya bima kasabat aydin nas, gara-gara perbuatan ulah tangan manusia juga. Itu kata Allah, kita wajib percaya. Gara-gara ulah kita sendiri, Pak. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa. Kita yang salah. Bima kasabat aydin nas. Ya, bukunya dibawa tuh. Ya. Bima kasabat aydin nas, ya. Terus untuk apa kok terjadi kayak gitu? Liudziqahum ba'dallazi amilu, supaya merasa Allah Ta'ala supaya membuat mereka ngerasain efek dari sebagian apa yang mereka lakukan. Efeknya apa sekarang? Riba bergentayangan di mana-mana tuh, kredit ribawi. Efeknya apa? Efeknya macet. Efeknya kapitalisme, efeknya macet. Lama-lama mungkin kendaraan kita helikopter lama-lama kayaknya tuh. Saking apa jauh udah terlalu macet. Masing-masing punya helikopter mungkin, ya. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya pada rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, pada taubat itu dari hal-hal seperti itu. Tapi ternyata enggak mau sadar, disadarin malah marah, enggak terima. Akhirnya apa? Pada berlomba-lomba, pada punya mobil, pada punya motor sportif, pada punya motor gede. Satu motor buat kerja, satu motor buat hari Minggu pamer di jalanan. Ya, ada seperti itu. Ada. Motor biasanya kalau hari kerja, motornya bagus lah, oke lah. Enggak apa-apa lah, motor biasa. Pas hari Minggu ada khusus, motor khusus. Harganya berapa ratusan juta. Moge, motor gede. Ya. Kalau pas lagi kerja, mocil. Motor kecil, pas hari Minggu moge, motor gede. Suara kok kayak apa. Ya kan? Kemudian dipamerin di jalanan. Orang pada ngeliatin. Apa tujuannya? Apakah ibadah tujuannya? Enggak, pasti pamer, pasti ujub. Ini setan bukan ini yang menguasain dia, setan. Enggak ada tuh orang pakai moge tawadu dia merunduk kayak gini terus. Enggak ada, yang ada nabrak insyaallah. Pasti kayak gini. Dan kenapa kok kayak gini? Kenapa enggak kayak gini? Hah? Kau kayak gini kan wibawa kurang, kok kayak gini sombong. Ada yang kayak gini bahkan. Ada yang semi diri itu. Capek buat dunia tuh kayak gitu tuh. Konyol. Jadi kalau baiknya ini omongan kayak gini di khutbah Jumat, Pak. Biar banyak yang ngerasa, rata-rata orang-orang yang kayak gitu enggak mau ngaji, tapi Jumatan masih mau, biar kena sekalian Jumatan. Pulang-pulang kita enggak selamat mungkin ya. Tapi enggak apa-apa. Hal seperti ini harus disinggung. Ini berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan terbentangnya dunia buat kita, dipermudah. Dan karena dipermudah, kejerumus banyak orang, termasuk kita mungkin. Termasuk kita. Maaf-maaf kalau misalnya merasa, enggak apa-apa ya. Daripada enggak merasa, padahal harusnya merasa, mendingan merasa. Tapi kan tujuannya bukan cuma merasa doang. Ya harus ada impact-nya, harus ada perbaikan setelah itu. Nah, kalau misalnya kalian sudah berlomba-lomba mendapatkan dunia itu, wa tuhlikakum kama ahlakathum, kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana iya dunia telah membinasakan mereka orang-orang sebelum kalian, ya. Dan kita berlanjut ke yang 9. Silakan Bapak. Ya, karena menyesuaikan orang dan menyebutkan keturangan adalah watak asal manusia dan yang berasal dari sifat-sifat binatang luas. Masya Allah, ini masalah ta'asub, masalah yang masya Allah, masalah yang society, masyarakat, ya, ta'asub atau fanatik kepada mazhab. Ketahuilah bahwasanya yang namanya ikhtilaf, khilafiyah itu keniscayaan dalam kehidupan kita, pasti ada perbedaan. Perbedaan di fikih terutama yang sangat beragam, ya, itu sejak zaman salaf sudah ada. Sejak zaman salaf sudah ada ikhtilaf dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah ibadah beberapa hal sudah ada zaman salaf. Tapi ikhtilafnya mereka itu tidak menyebabkan mereka bercerai-berai. Tidak menyebabkan mereka saling sikut-menyikut, umumnya seperti itu. Ya. Adapun kalau ikhtilaf di zaman sekarang atau zaman sebelum sekarang, tapi setelah selesai zaman salaf, itu ikhtilaf menyebabkan sebagian dari kaum muslimin berta'asub atau fanatik terhadap mazhabnya atau imamnya atau gurunya. Fanatik terhadap mazhab, fanatik terhadap imam, fanatik terhadap syekh atau guru, ini semua tercela. Ini semua tercela. Kenapa? Karena mazhab tidak ma'asum. Imam tidak ma'asum. Dan juga syekhnya, gurunya tidak ma'asum, bisa saja salah dalam berbicara, bisa saja salah dalam mengatakan hukum ini halal atau haram. Maka fanatik terhadap mazhab, imam atau syekh, itu mazmum, tercela. Ya. Yang mana fanatisme ini akan melahirkan perseteruan, perdebatan, pelecehan, penghinaan, perendahan, dan kekacauan sosial. Muskilah yang lebih besar adalah bahwasanya ini dalam ranah agama. Dalam ranah agama. Sehingga banyak orang kemudian mereka antipati terhadap masalah-masalah agama disebabkan apa? Sikap keras sebagian orang-orang yang fanatik. terhadap pendapat gurunya atau pendapat madhabnya tanpa dalil. Ya. Dan banyak orang yang menyeberangi dalil, melawan dalil demi fanatik terhadap gurunya atau madhabnya. Ikhwah sekalian rahimakumullah, kita perlu mengetahui akar dari permasalahan fanatisme atau sebab-sebab terjadinya ta'assub atau fanatisme madhab. Kenapa kok bisa terjadi fanatisme madhab? Ya. Jadi ini permasalahan harus dimengerti sebabnya. Pertama, sebabnya adalah adamul i'tisam bi jama'atil muslimin. Adamul i'tisam bi jama'atil muslimin. Tidak beri'tisam, tidak berpegang teguh terhadap jemaah kaum muslimin. Ya, sebagian dari kita itu ada yang kepengen menyendiri dan tampil beda aja. Enggak mau berbaur dengan masyarakat. Enggak mau bersatu dengan kaum muslimin. Ya. Sebagian dari kita berpikiran seperti itu. Sangat-sangat eksklusif. Betul bahwasanya kita harus pakai dalil, betul. Tapi kita harus tahu bahwasanya Rasulullah SAW bergaul dengan masyarakat. Jangan karena kemudian alhamdulillah kita ngaji di sini, ngaji sunnah, kemudian enggak mau bergaul dengan masyarakat. Sehingga masyarakat pun melihat ini kok eksklusif sekali. Ini kok dan masyarakat kemudian mereka menghijabkan diri mereka dari diri kita karena sikap kita yang eksklusif. Ya. Yang mana eksklusivitas ini membuat kita ujub dengan pandangan pribadi kita atau pandangan guru kita. Dan tidak mau sedikit pun mendengar alasan dari siapapun, enggak mau. Memblokir semua alasan. Memblokir semua uzur sehingga semua tidak diberi uzur. Dan kitalah yang paling benar. Maka di sini kita memerlukan sikap legowo dan lapang dulu. Dan sering kita memberi salam dan juga menyapa. Selama itu bukan dalam kemungkaran, kita bergabung kepada masyarakat. Dan itu Rasulullah yang menganjurkan seperti dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Muslim yang membauri manusia itu dan bersabar atas lisan mereka itu lebih baik dibandingkan Muslim yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak sabar terhadap lisan mereka. Ya. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau misalnya coba anda cari, ya. Semoga. Nah, 31. Kata Nabi SAW, Al-Muslimu idza kana mukhalitan an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal muslimi alladhi la yukhalitun nasa wala yasbiru ala adahum. Jika seorang muslim bergaul, berinteraksi sosial dengan orang lain dan bersabar atas gangguan orang-orang, ya, dia punya tetangga, tetap dia sapa, assalamualaikum mas, yuk sholat mas. Ya, tetangga yang lawan, ah lu soalim lu, gitu misalnya. Tapi dia sabar. Itu yang kayak gitu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi sosial dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan orang lain. Ya. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi 2431 sahih atau 2507 dalam redaksi lain. Hadis sahih kata Nabi SAW. Kadang-kadang kita lewat di suatu tempat, ya anda juga belum pernah lewat di suatu tempat, teman lama anda ngejek anda di jalanan. Eh jenggot gitu dibilang gitu. Dan teman anak ini 4 atau 5 tahun di bawah anak. Ya, enggak sopan kan? Dan itu di jalanan. Berangkat sholat anak digituin, pulang sholat digituin, eh jenggot digituin. Anak diem aja. Mau anak gampar itu. Kemudian konsultasi sama ibu anak. Ya. Gimana nih? Enaknya diapain ini anak nih? Ibu anak bilang sabar, enggak usah diapain, jangan dibalas sepatah kata pun, biarin aja. Akhirnya kemudian enggak lagi akhirnya sabar disabarin akhirnya hilang tuduhan atau kalimat-kalimat ejekan seperti itu. Jadi harus sabar dan juga Rasulullah SAW menganjurkan berbaur dengan kaum muslimin. Kan di lingkungan kita semuanya muslim, rata-rata muslim. Di sini rumah sakit juga rumah sakit Islam. Insyaallah berbaur aja. Cuma dalam hal yang bersifat ma'ruf, tapi dalam kemungkaran enggak. Dalam kemungkaran tidak, ya. Dalam kemungkaran tidak berbaur dan tidak bertasyabu dengan kemungkaran mereka, enggak. Tidak menyerupai kemungkaran mereka. Ya. Sampai sebagian juru dakwah, ada juru dakwah sekarang dengan alasan mendekatkan kepada orang-orang yang awam pakai judul-judul Naruto atau judul-judul apa namanya itu, yang kartun-kartun seperti itulah. Anda lupa namanya apa tuh? Yang seperti itu, Naruto atau apa gitu. Untuk judul kajiannya, untuk ini aja, masya Allah. Atributnya juga kemudian ditampilkan pakai jubah-jubah apa gitu, yang kartun-kartun. Ya seperti ini, munkar seperti ini. Ya. Demi apa? Bergaul dan berbaur dengan orang-orang yang seperti itu. Ntar kalau misalnya kita mau dakwah preman, kita harus pakai atribut preman gitu. Pakai gelang, pakai persing, terus habis itu tindik sekalian sana. Enggak kan? Apakah Rasulullah SAW dulu ketika datang kepada orang-orang jahil Quraisy, apakah Rasulullah memakai atribut mereka dan mengikuti perayaan mereka? Enggak. Ya. Dan ini dakwah yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak yang dengan alasan-alasan seperti itu. Kita harus berbaur dengan mereka, kita harus mengikuti seperti apa selera mereka, insya Allah mereka akan ikut dengan kita. Demi tujuan seperti itu, rela untuk melakukan kemungkaran dan merendahkan ilmu. Judul-judul lagu dijadikan judul-judul kajian, yang seperti merendahkan ilmu sebenarnya. Merendahkan ilmu sebenarnya. Judul-judul lagu, judul-judul film bioskop, sengaja dibuat, apa? Dibuat judul kajian yang seperti merendahkan ilmu. Demi apa? Pendekatan buat masyarakat. Enggak perlu hal seperti ini, apa sudah habis judul-judul. Ini aduh. Ini besi nih, nanti anak lempar orang dengan ini. Ya, judul-judul lagu. Apa harus dengan seperti itu? Apakah Rasulullah SAW dulu juga ketika berdakwah pakai dengan uslub seperti itu? Enggak. Ya. Enggak seperti itu. Jadi kita tidak boleh eksklusif, tapi juga jangan terlalu liberal gitu loh. Tetap ada step dan juga tetap ada adabnya dalam berdakwah. Tapi jadi tadi sebab ta'assub diantaranya ya sikap eksklusivisme. Sikap eksklusif. Betul bahwa saya Islam manhaj salaf, ya. Betul. Islam adalah manhaj salaf. Secara eksklusif yang benar manhaj salaf. Karena itu generasi yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dari segi sikap, kita jangan bersikap eksklusif. Maksudnya kita jangan melanggar hadis tadi. Tidak mau bergaul semua yang di luar kelompok saya, kelas itu udah di luar kelompok saya dan mereka adalah manusia-manusia yang tidak layak untuk kita bergaul dekat dengan mereka. Karena dengan pergaulan insya Allah orang dapat hidayah. Tapi janganlah dengan berdakwah supaya mereka dapat hidayah, kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya munkar. Itu dia. Ya, jadi enggak terlalu longgar dan enggak terlalu ketat ya. Baik, kemudian sebab yang kedua yang penyebab terjadi ta'assub atau fanatisme terhadap mazhab adalah al-i'rad 'anil wahyi. Yaitu berpaling dari wahyu, berpaling dari Al-Qur'an atau Sunnah sedikit ataupun banyak. Wa 'adamul intifa' bi nususil kitab wa sunnah, dan tidak mengambil manfaat dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam artian lain adalah merasa cukup dengan perkataan manusia biasa. Cukup perkataan Imam Syafi'i saja udah itu. Kata Imam Syafi'i gini, ceramah lagi, kata Imam Syafi'i gini, kata Imam Syafi'i kayak gini, kata Imam Zainuddin Al-Malibari kayak gini, kata Imam Abdul Qadir Jailani kayak gini, kata Imam Al-Ghazali kayak gini, kata Imam Al-Junaid kayak gini, kata Imam Ar-Razi kayak gini. Mana kata Rasulullah? Mana kata Allah? Ya. Ini yang menyebabkan fanatisme mazhab nih. Digembleng orang-orang supaya lebih banyak mendengar kata kiai fulan. Kata ulama fulan. Ya. Lebih buruk lagi kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh Bang Haji Pedangdut. Dangdut kok dijadiin dalil? Kiai bukan, Dangdut iya. Mana kata Rasulullahnya? Mana qala Allah, perkataan Allahnya? Jadi kalau misalnya umat ini lebih dididik untuk hanya perkataan imam-imam dan itu pun belum tentu benar perkataan imam itu, maka akhirnya umatnya lebih ikut-ikut lagi. Guru kencing berdiri, murid gak tahu kencing gimana caranya, lebih buruk lagi. Maka orang yang berdakwah kepada Allah dan kepada Allah berdakwah di jalan Allah, maka dia harus lebih banyak memporsikan kalam Allah dan kalam Rasul dan kalam salaf dibandingkan kalam selain dari kesemuanya itu dalam ceramahnya dan juga dalam pemahamannya. Ya. Jadi kadang-kadang di majelis-majelis taklim, bro, majelis taklim dan mazhab di Indonesia rata-rata Syafi'i, ada beberapa guru ngaji yang dikit-dikit bilang Imam Syafi'i bilang gini, Imam Syafi'i bilang gini, ini kayak kata Imam Syafi'i kayak gini, kata Imam Abdul Qadir Jailani kayak gini. Baik, coba dong keluarin ayat dan dalilnya. Ya. Biar manusia ini terdidik mendengar kalam Allah dan kalam Rasul. Kita baca buku jemaah sekalian, kadang-kadang syaitan nih, cara syaitan supaya kita tidak suka dengan ayat Allah. Baca buku, kalau melihat ada Arab sudah ayat, kita skip. Langsung cepat bacanya. Lihat hadis Arab dan Indonesia, kita skip bacanya cepat. Menuju ke kalam biasa, tulisan biasa. Ya kan? Atau jangan-jangan enggak baca buku. Baca buku. Ya. Ada ayat lewat, ada hadis lewat aja biar cepat. Dari syaitan ini. Berarti kurang pengagungan kita kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Kurang pengagungannya. Ini di antara faktor terjadinya fanatisme mazhab atau fanatisme perkataan syekh. Ya. Dan ada yang menjadikan kalam ulama sebagai mizan kebenaran, standar kebenaran, masya Allah. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak menjadikan kalam Allah dan kalam Rasul sebagai standar kebenaran. Penyebab ketiga terjadinya ta'assub atau fanatisme mazhab. Al-intisaru lil madhahib bil ahadith ad-du'ifah wal mawdu'ah. Membela mazhab dengan hadis-hadis palsu atau hadis lemah. Ya. Biarin hadis saya lemah, yang penting ini mazhab ini, Syafi'i misalnya, walaupun hadis lemah. Memenangkan mazhab dan dengan hadis yang lemah. Ini mendidik orang supaya fanatik terhadap mazhabnya. Ya. Supaya fanatik terhadap mazhabnya. Atau terdidik atau terbiasa mendengarkan qaul marjuh, pendapat yang lemah. Disuguhi pendapat lemah oleh gurunya. Biar ini lemah, tapi yang penting ini perkataan Imam Syafi'i. Biar ini lemah, yang penting ini perkataan Imam Ahmad. Gak apa-apa, ambil aja. Yang penting ada perkataan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam yang lainnya. Tapi kalau ditinjau dari segi dalil, agak bertentangan dengan dalil. Kalau dibiasakan seperti ini lama-lama, kita itu sebenarnya nabinya siapa? Nah, gitu kan. Iya. Yeah. Kemudian di antara penyebab yang keempat, fanatisme, tanzilul imam al-madbu' fi atba'ihi manzilatan nabi SAW fi ummatihi. Memposisikan imam, syekh yang dia ikuti, diposisikan itu seperti, diposisikan imam ini diposisikan terhadap para pengikutnya, seperti posisi nabi terhadap umatnya. Tanpa sadar, kalau misalnya kayak gitu terjadi, tanpa sadar, mau di kalangan manapun, ahlu sunnah kayak atau bukan. Memposisikan gurunya, guru besarnya itu seperti apa? Nabi terhadap umatnya. Itu apa? Apa yang dibilang oleh ustadz ini, atau da'i ini, atau syekh ini, kalau antum beda pendapat, berarti antum keluar dari kategori ahlu sunnah wal jemaah. Ini fanatisme. Ini fanatisme. Jadi mentakyid dan mengikat ke ahlu sunnah dan seseorang atau bukan, dilihat dari antum menyelisihi ustadz fulan atau bukan. Enggak, dilihat dari dalil atau tidak. Yang seperti ta'assub, fanatisme. Fanatisme madhab atau fanatisme syekh. Atau fanatisme ulama. Dan aku yakin ulama atau syekh tersebut enggak bakal ridho antum bicara seperti itu. Atau bersikap seperti itu. Ya. Yeah. Jadi jangan sampai saking cintanya kita sama guru kita, karena mungkin berjasa menyelamatkan mazhab kita atau manhaj kita, kemudian kita posisikan manzilah dia, manzilah beliau seperti manzilah seorang nabi terhadap umatnya. Yang kalau ada umatnya menyelisihi dia, ada mad'u yang menyelisihi ustadz ini, berarti mad'u ini dia keluar dari Ahlus Sunnah, atau harus kita perangi, atau harus kita musuhi. Ini berwala dan berbarok. Wala dan baroknya dibangun di atas syekh atau alim atau ustadz atau da'inya, bukan di atas Al-Quran Al-Sunnah. Ini wala dan barok yang merupakan kebid'ahan. Jadi kita menentang-nentang bid'ah, bisa jadi malah kita lagi, kita yang tersusupi bid'ah tanpa sadar. Maka berhati-hati ikhwan, syaitan itu gak mau nyerah, gak bakal nyerah syaitan itu untuk menjerumuskan seseorang. Jadi jangan sampai kita memposisikan guru kita itu seperti posisi Nabi terhadap umatnya. Ya. Kita melarang orang memposisikan Imam Syafi'i itu bukan Nabi. Betul, bukan Nabi. Jangan posisikan Imam Syafi'i sebagai orang yang selalu kalamnya kita agung-agungkan, dan siapa menyelisih Imam Syafi'i berarti apa? Dia berarti gak benar orang ya. Kita ngomong kayak gitu, betul itu ya. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata siapa yang menyelisih guru saya, maka dia gak benar itu Islamnya. Nah ini lebih buruk lagi dibandingkan orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, atau bertaklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, atau bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau bertaklid kepada imam-imam lain yang jauh di atas para da'i atau ustaz kita. Ya. Sekali lagi, syaitan itu tidak akan menyerah untuk menghancurkan barisan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan hukum ta'assub, hukum fanatisme la yajuz, terlarang. Terlarang karena asar dan efek dari fanatisme ini seluruhnya negatif. Mengerikannya orang-orang yang fanatik itu, mereka adalah orang-orang yang punya spirit menuju agama. Dan begitulah syaitan. Ketika gak bisa menghalangi seseorang yang belajar agama, syaitan belokkan dia menjadi fanatik. Akhirnya terjadi apa? Chaos. Kericuhan. Ya. Di antara efek fanatik, fanatisme madhab atau fanatisme terhadap syekh, iftiraq wihdatil muslimin. Pecah belah kaum muslim ini gara-gara fanatisme. Gara-gara hizbiyah, tahazub, fanatisme, sikap berkelompok-kelompok, eksklusif masing sama lain. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap golongan itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Padahal apa yang ada pada mereka kadang-kadang hanyalah perkataan ulama, hanyalah perkataan guru, bukan dalil. Ya, jadi hancur umat ini. Iftiraq. Kemudian di antara efek fanatisme adalah at-tanafus baina talamidzil mazhab. Saling berlomba-lomba antara murid-murid mazhab. Misal ini pengajian ini gurunya ana. Antum murid yang fanatik terhadap ana. Antum berlomba-lomba untuk mengagungkan ana. Nanti di sana di tempat lain ada guru lain dan mereka juga fanatik terhadap gurunya. Saling berlomba-lomba, saling gesek-gesekan, saling memuji-memuji gurunya, padahal sama-sama Islam, padahal sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan diantara efek fanatisme juga melemahkan keagamaan seseorang. Dikira itu bagus agamanya dia, padahal lemah. Karena apa? Karena mematuk pelajaran atau ilmu syar'i berdasarkan hanya sebatas kalam gurunya saja, bukan Al-Quran atau Sunnah. Ya. Dan di antara efek ta'asub madhabi adalah saling celak dan mengejek satu sama lain. Siapa ya? Kamu berguru mana? Oh, enggak berguru sama guru saya. Berarti kamu itu enggak layak untuk dijadikan sebagai talibul ilm. Untuk menjadi talibul ilm. Hati-hati yang seperti ini. Kalau ada di jiwa kita mental seperti itu bakal nanti merendahkan orang yang sebenarnya lebih berilmu dari kita. Karena apa? Fulan gak berguru di guru ana, masya Allah. Berarti fulan ini perlu dipertanyakan dia Islamnya, masya Allah, masya Allah. Ini fanatik seperti ini. Fanatik. Ada di antara itu misalnya antum berguru mana? Bertahun-tahun belajar mana? Misalnya, misal saja, misal. Kemudian di tempat lain, antum tanya teman-teman ngaji yang lain yang enggak ngaji di sini, yang mana? Antum ngaji di mana, akhi? ngaji sini. Antum pernah ngaji Abu Musa Al-Hasan enggak? Enggak pernah. Anda berpikir, "Masya Allah, antum gimana? Kenapa antum enggak pernah ngaji di Ustaz Al-Hasan?" Antum diragukan ini status antum nih, Ahlus Sunnah bukan antum. Soalnya seperti ini, wala dan baro hanya dengan berguru pada fulan. Makanya seperti fanatik ini tanpa sadar. Dan itu terjadi. Ya. Akhirnya merendahkan orang akhirnya. Tanpa hak kehormatan orang dicabut tanpa hak. Dikira hal ini tidak dihisab di akhir-akhir. Akan dihisab di akhir-akhir. Kalau misal ini ada lulusan mana? Misal ada lulusan Libya. Ya. Antum di mana akhi belajar? Ana belajar di Ustaz Fulan. Oh, Masya Allah. Antum enggak masuk Libya akhi? Kenapa antum enggak masuk Libya? Kira-kira gimana antum rasanya? Hah? Kecewa enggak antum? Sebel enggak dibilang gitu? Antum kenapa antum enggak masuk Libya? Di sana banyak ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa enggak masuk Libya berarti dia diragukan Ahlus Sunnahnya. Masya Allah, kira-kira gimana? Tahazub enggak ini namanya? Tahazub. Fanatisme terhadap kampus. Dan kita enggak bakal melakukan kayak gitu. Begitu juga dengan fanatisme terhadap majelis. Fanatisme terhadap guru. Hal yang seperti enggak boleh dilakukan oleh thalibul ilm. Karena bakal memecah belah kaum muslimin dan banyak pihak-pihak yang akan dihinakan dan direndahkan. Ya. Maka fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah semampu kalian, semampu kita semua, dan di antara bentuk takwa adalah kita tidak menjadikan ustaz kita berhala-berhala. Ya. Atau ustaz kita sebagai sesembahan yang kita berwala dan barok karena lidah ustaz kita, enggak. Kita berwala dan berbarok dengan dalil Al-Quran dan Sunnah bagaimana kita harus berhukum, bukan hanya sebatas dengan mazhab atau ustaz kita. Wallahu ta'ala alam wa huwal musta'an wa billahi taufiq wa huwal wali al-a'zam wa huwal aliyul kabir. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا atas kehadiran antum semua وبارakallah في علومكم. Ya, ana cukup sampai sini karena ana banyak pekerjaan untuk hari ini. Insyaallah nanti siang ana insyaallah taala ana dan keluarga mau pergi umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan ana dan juga jadikan niat ana niat yang salehah, dan semoga bapak-bapak dan siapapun yang mendengar di sini yang belum Allah rizkikan rezeki untuk pergi ke tanah suci, semoga Allah mudahkan di suatu hari nanti insyaallah untuk bisa ke sana, baik umrah apalagi haji insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam hal-hal kebaikan dan jauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Wallahu a'lam wallahu musta'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.